ada pertanyaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara konsekuensi-konsekuensi tahdir adalah tidak mengajak berbicara, tidak mengucapkan salam, tidak duduk bersama mereka. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang ditahdir itu adalah kerabat-kerabat kita seperti anak, paman, atau bahkan lebih dari itu adalah bapak, apakah kita akan menampakkan, mengamalkan konsekuensi tahdir seperti tidak mengucapkan salam, tidak berbicara? Bukankah ini bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua? Apakah kita akan pergi dari rumahnya apabila dia terus menampakkan syubhatnya? Jadi barakallahu fikum, terkait dengan persoalan tahdir, perlu kita ulangi sekali lagi bahwa tahdir itu merupakan bagian dari agama, termasuk di dalam bab ingkarul munkar. Hafidhani wa hafidhakumullah. Yang kedua, tahdir itu lebih luas daripada tabdi', lebih luas hukum cakupannya daripada tabdi'. Tahdir tidak mesti mengenai ahlus sunnati wal jamaah. Astagfirullah. Tidak mesti dia adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Siapapun yang ada padanya perbuatan yang berbahaya dan membahayakan, maka kita ingatkan orang lain agar hati-hati darinya, maka ini termasuk tahdir. Barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian seorang mata, oh, anak, anta tahdir anak, anak mau betadi, ya. Salah. Berarti Anda harus belajar. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sesuatu peringatan yang sangat keras dan tegas terhadap sebuah kesalahan maksiat, barakallahu fikum. Kesalahan, ya, karena tidak ikut di dalam perang Tabuk. Sampai kemudian dia adalah sahabat Nabi, berjuang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam suka dan duka. Ini sebagai sebuah pelajaran buat kita bahwa memperingatkan seseorang itu, barakallahu fikum, tidak mesti dia itu adalah ahlul bid'ah wal ahwa'i. Siapapun yang membahayakan apabila, barakallahu fikum, dia bergaul dengannya, dia duduk bersamanya, maka kita bisa memperingatkan, mas, hati-hati. Saya pernah ditipu olehnya. Saya pernah diginikan olehnya. Saya pernah ini olehnya. Ya, hati-hati kalau ini juga namanya tahdir, barakallahu fikum. Yang kedua yang harus kita ketahui, setelah kita mengerti bahwa ini bagian dari agama, maka ini adalah tahqiq perwujudan terhadap al-wala wal-bara. Perwujudan terhadap, barakallahu fikum, al-wala wal-bara kita. Loyalitas kita terhadap al-haq dan kebencian kita terhadap kesalahan dan kekeliruan, barakallahu fikum. Ya. Keberikutnya, bahwa tahdir ini merupakan bagian dari ubudiyah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwa tahdir itu tidak boleh keluar dari tuntunan agama. Ya, tidak boleh keluar, barakallahu fikum, dari tuntunan agama. Murid Anda salah, keliru, barakallahu fikum, engkau habisi dia. Engkau hajar dia, engkau berikan lakop-lakop yang jelek dan buruk. Ini keluar. Kalau Anda ingin, barakallahu fikum, menginginkan kebaikan kepadanya, Anda nasihatkan, Anda ingatkan, Anda barakallahu fikum. Wa intamad. Dan apabila dia terus-menerus di atas kesalahannya, engkau bisa melakukan barakallahu fikum peringatan lebih keras lagi. Ya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana konsekuensi daripada tahdzir itu memperingatkan berhati-hati darinya. Berhati-hati barakallahu fikum darinya dalam banyak perkara. Anda tidak berhubungan dengan dia. Anda tidak kemudian barakallahu fikum duduk bersamanya. Karena dia berbahaya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bagaimana kalau sekiranya itu adalah karib kerabat kita? Keluarga kita. Allahu Azza wa Jalla telah menyebutkan barakallahu fikum. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bagaimana Allahu Azza wa Jalla telah menyebutkan kalau kedua orang tuamu itu memaksa engkau untuk menjadi kafir kepada Allah. Ya, memaksa engkau untuk menjadi kafir kepada Allahu Azza wa Jalla, maka engkau tidak boleh untuk mengikutinya. Tetapi engkau wajib untuk bergaul mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Dia memaksa engkau menebarkan pada diri engkau syubhat. Barakallahu fikum. Ya. Anda kemudian bukan berarti engkau menerapkan tahdzir dari syubhatnya lalu kemudian engkau barakallahu fikum memutus hubungan dengannya. Ia bisa lewat telepon, ya, bisa barakallahu fikum berhubungan dengannya berakhlak yang baik. Anda tidak mencelanya, mencercanya, rahimani wa rahimakumullah. Anda membantu apa yang mungkin itu merupakan hajat. Tapi kalau sampai Anda atau engkau khawatir dengan syubhat yang ada pada dirinya, salamatun nafsi la ya'diluha syai. Keselamatan diri tidak akan ada barakallahu fikum harga untuk menghargakannya. Tidak akan ada harga. Ya, mungkin engkau barakallahu fikum punya hubungan, artinya kesempatan untuk kemudian birrul walidain padanya. Engkau birrul walidain sebatas apa yang tidak ada kaitannya dengan barakallahu fikum fitnah yang menimpa atau syubhat yang dilontarkan olehnya. Kedua orang tua tidak pantas untuk mengatakan anaknya durhaka di saat anaknya tidak menerima ajakannya kepada kejelekan, ajakannya kepada kezaliman, ajakannya kepada perbuatan zalim, atau mendukung orang untuk kemudian berbuat zalim. Anda jangan menganggap bahwa anak Anda itu barakallahu fikum adalah anak durhaka. Anda salah dan keliru. Semestinya jikalau engkau tidak tahu, anakmu sudah berilmu, bisa memilah antara yang hak dan yang batil, semestinya engkau kedua orang tua harus ikut. Sebab apalagi kalau engkau sebagai seorang sunni salafi, yang anak engkau lebih pintar dari diri engkau. Dia telah belajar, mengerti tentang dalil, mengerti tentang al-haq, dan mengerti tentang al-batil. Lalu anak engkau menempuh jalan al-haq. Jangan kemudian barakallahu fikum Anda anggap dia mengikuti al-haq, tidak ikut bersama Anda, lalu menjadi anak yang durhaka kepada engkau. Engkau adalah salah dan keliru barakallahu fikum. Dan Allahu Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa tetap engkau berbuat baik kepadanya. Ya, kalau saja dia menyuruh kepada kekufuran dan kesyirikan dalam urusan-urusan dunia, tetap kita berbuat baik, tidak menyakiti dia, tidak menzalimi dia, barakallahu fikum. Tentu sekali lagi ini semuanya dalam pandangan agama. Terkadang orang tua yang menginginkan kejelekan pada anaknya, sedikit-sedikit durhaka, sedikit-sedikit durhaka. Karena tidak mengikuti kemauan jelek kedua orang tua, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jikalau engkau sayang kepada anak engkau misalkan, atau mungkin kepada bapak engkau, bapak engkau berada di atas al-haq, anak engkau wajib untuk mengikuti sang bapak. Demikian juga jikalau anak engkau berada di atas al-haq, maka engkau sebagai kedua orang tua, sebagai adik, sebagai saudara, sanak famili, maka wajib untuk engkau mengikuti al-haq. Bukan karena engkau mengikuti dia anak engkau, dia suami engkau, tetapi mengikuti al-haq, barakallahu fikum. Dari majlis ini, unsihu wa nafsi wa iyyakum, kepada segenap ikhwani dan akhwati fillah, untuk kemudian meluruskan niat terkait dengan pembelaan yang selama ini engkau berikan terhadap dakwah, perlindungan yang engkau berikan terhadap dakwah, maka engkau harus jaga, perhatikan niat, barakallahu fikum. Jangan sampai karena dia ustaz kita, kita bela habis-habisan. Jangan. Engkau telah keluar, barakallahu fikum. Kalau anda ingin membela orang yang dizalimi, belalah karena itu ada nasnya, barakallahu fikum. Tetapi ingat, selalu dijaga. Engkau, barakallahu fikum, memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada padanya, karena mereka masih berjalan di atas jalan yang lurus, barakallahu fikum. Engkau bela manhaj ini. Seperti wasiat Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala atas salafiyin as-sadiqin. Mereka harus membela manhaj ini. Dan membela orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini, barakallahu fikum. Dia harus memberikan pembelaan terhadapnya. Orang-orang yang terzalimi, maka dia harus tampil memberikan pembelaan kepadanya. Siapapun yang dizalimi. Mungkin anak orang jahat, ya, dia terzalimi, maka engkau wajib untuk memberikan pembelaan kepadanya, barakallahu fikum. Apabila dia dizalimi, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana? Kalau yang dizalimi itu adalah alimnya engkau, ulamanya engkau, darinya engkau telah banyak lulus, tentu setelah Allah, dari berbagai macam ujian dan cobaan di dalam dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, nasihat saya, barakallahu fikum, kepada al-ibn, di saat kemudian melihat anaknya atau kedua orang tuanya atau mungkin pamannya berada pada kesalahan dan kekeliruan, dia tamadi alai dan dia terus menerus di atas kekeliruan dan kesalahannya, barakallahu fikum. Kewajiban engkau sebagai anak mengingatkan dia, menasihati dia selalu. Tidak boleh engkau menyakiti dia, tidak boleh engkau berbuat zalim kepada kedua orang tua engkau, barakallahu fikum. Dan tentunya kepada kedua orang tua, dia wajib untuk mengikuti al-haq. Jikalau al-haq itu pada anaknya, maka dia wajib untuk mengikuti al-haq dan juga membela, barakallahu fikum, anaknya yang berjalan di atas al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi, bahwa kita tidak boleh keluar dari tuntunan Allah Azza wa Jalla, jikalau yang salah dan keliru itu adalah kedua orang tua kita, ada bimbingan tersendiri dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalian pergaulilah dia di dunia ini dengan baik. Bukan berarti bahwa bergaul kebaikan di dunia ini kita mendengar ucapannya, mendengar syubhatnya, duduk. Onda. Anda tidak berbuat zalim kepada dia. Anda tetap menghormati dia bahwa dia adalah bapak engkau. Mungkin walaupun anda diusir dan tidak diakui, barakallahu fikum. Jangan sampai keluar dari diri engkau bahwa dia adalah bapa engkau. Jangan keluar dari pengakuan engkau bahwa dia adalah bukan bapa engkau, tetapi tetap engkau barakallahu fikum sebagai bapaknya, dia sebagai bapa engkau. Ya, tetapi betapa jahat jikalau kedua orang tua menganggap anaknya bukan lagi sebagai anak barakallahu fikum disebabkan karena tidak mau mengikuti bapaknya yang salah, mengikuti ibunya yang zalimah karena dia membela orang-orang yang zalim barakallahu fikum, lalu menganggap anaknya bukan lagi sebagai anaknya. Anaknya berilmu tidak lagi bisa diharapkan olehnya. Ya, kita akan lihat di belakang hari kejujuran ucapan ini barakallahu fikum. Siapa sesungguhnya yang akan terbaik di sisi engkau wahai al-ab, wahai al-um. Mereka yang mengajak engkau kepada kejelekan, yang mengajak engkau kepada keburukan, yang mengajak engkau kepada kezaliman, atau anak engkau yang mengajak engkau kepada kebaikan dan kebagusan. Anda akan tahu, hari-hari akan bercerita, barakallahu fikum, siapa yang terbaik di dalam hidup engkau sesungguhnya. Rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang yang hanya menginginkan engkau, menyertai dia, terus bersama dia, atau anakmu yang jujur, yang berjalan di atas al-haq, mengikuti bimbingan para ulama, hari-hari akan bercerita bahwa dia akan menjadi terbaik buat engkau. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu.